ceria, kau keindahan wanita, pujaan setiap pria. Seluruh dunia kau gapai, tetapi dirimu kini terhanyut di lautan kesedihan. Sadar tinggalkan dirimu yang sudah merasa raih skalanya. Memang takkan semudah dirimu balikan telapak tangan. Kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku ingin bawamu dengan nyanyi ombak dan liur di pantai, dan ku bisikkan cinta. Nadia, ku damba kau sejak dulu, yakinlah pada diriku. Kau hanya sebutir mutiara indah luas samudra. Memang takkan semudah dirimu balikan telapak tangan. Kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam mimpimu. Bahagiakan dirimu selamanya dalam kasih abadi. Semudah dirimu balikan telapak tangan. Kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam. Bahagiakan dirimu selamanya dalam kasih abadi. Nadia, ku damba kau sejak dulu, yakinlah pada diriku. Kau hanya sebutir mutiara indah di tengah luas samudera.